love you, my dear. Oh, all right. Hey, yeah, hey, yeah. Ah. Akan segera kuungkapkan rasa bahagia tak terhingga. Duduklah dekat-dekat di sampingku, sandarkan lelahmu padaku. Kau adalah teman sejatiku, susah senang kau selalu bersamaku, seluruh hidup kau persembahkan untukku. Sedikitpun aku tak pernah ragu, akan tulus cinta kasih sayangmu. Semoga Allah memberkahi selalu. Thank you my dear, atas segala yang telah kau berikan. Segalanya pun telah engkau korbankan. Semua ini takkan ku sia-siakan. Thank you my dear, yakin apa yang semua engkau lakukan, semua ini pasti akan terbalaskan. Karena Allah yang maha memperhitungkan. Bagaikan mutiara indah hiasi dunia, bahagia ku dibuat dan demi hatiku tercipta. Bersama kita arungi lautan gelombang, tak gentar di kala badai besar kan menghadang. Kamu dan aku semoga takkan pernah terpisahkan, godaan-godaan setan mereka takkan hentikan. Yakin hanya satu yang perlu kita lakukan, hujamkan pada hati nilai ketakwaan. Berkahi berkahi cinta-cinta kami, kuatkanlah hati ya Rabbi ya Rabbi, agar kami mampu melalui semua ini, agar kami menjadi insan yang kau ridhoi. Berkahi berkahi cinta-cinta kami, kuatkanlah hati ya Rabbi ya Rabbi, agar kami mampu melalui semua ini, agar kami menjadi insan yang kau ridhoi. Amin. Thank you my dear, atas segala yang telah kau berikan. Segalanya pun telah engkau korbankan. Semua ini takkan ku sia-siakan. Thank you my dear, yakin apa yang semua engkau lakukan, semua ini pasti akan terbalaskan. Karena Allah yang maha memperhitungkan. Jadikanlah hamba ini selalu bersyukur atas semua yang ku miliki. Besar karunia-Mu ya Rabbi, berkah berkah berkah berkah. Kau anugerahi dia soleha dan baik hati, menemaniku sepanjang hari. Indah anugerah-Mu ya Rabbi. Thank you my dear, atas segala yang telah kau berikan. Segalanya pun telah engkau korbankan. Semua ini takkan ku sia-siakan. Berkahi berkahi cinta-cinta kami, kuatkanlah hati ya Rabbi ya Rabbi,